Yang saya berusaha sekarang lakukan adalah apa niat saya dalam ceramah ini dan apa yang saya katakan Allah suka tidak. Paling cuman itu. Kalau Allah suka, mudah-mudahan dimasukkan ke hati jamaah. Dan saudara datang juga, siapa yang mendatangkan? Saya kan tidak ngundang, betul? Allah yang mendatangkan. Kenapa dong datang? Enggak tahu. Boleh jadi bapak-bapak ini datang karena doa istrinya. Ya Allah, suami saya ini susah dinasehatin. Tiba-tiba mau pergi ke pasar, belok ke sini. Acung yang enggak ada niat tapi ke sini. Boleh jadi saudara hadir di sini berkah doa istri, berkah doa anak, berkah doa suami.